Mitra bisnis, pengusaha properti berharap pemerintah memperlonggar aturan kepemilikan properti oleh pihak asing agar transaksi properti bisa tumbuh lebih pesat lagi. Saat ini asing hanya bisa membeli properti di Indonesia dengan status hak pakai. Seperti kita ketahui, negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, atau Australia membuka keran investasi propertinya ke investor luar. Bahkan disebut 30% pembeli apartemen premium Marina Bay Suite Singapura adalah orang Indonesia. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Direktur Marketing Agung Podomoro Land, Matius Yusuf. Pak Matius, apa komentar Anda soal ini? Sebenarnya harapan kita dari pihak ya developer, sebenarnya asing sudah harus waktunya sudah diberi kelonggaran untuk beli properti di Indonesia. Karena kalau properti di Indonesia bisa dibeli oleh asing, itu 138 jenis industri atau 138 gerbong itu tertarik semua. Satu gerbong itu satu pabrik, misalnya pabrik cat di Indonesia ribuan pabrik. Satu pabrik ratusan orang tenaga kerja. Coba lihat, 138 gerbong itu berarti sektor real itu akan hidup semua. Apalagi di proyek-proyek pembangunan, ya kalau asing bisa beli ya tentu high-rise building. Ya itu tentunya di setiap high-rise building itu ribuan tenaga kerja, Pak. Jadi ini merupakan pendengar daripada ya Pas FM ya. Ini adalah satu kesempatan. Kalau asing bisa beli properti di Indonesia, sektor real di Indonesia akan hidup semua. Nah, seperti apa ya, kita tahu bahwa kalau kita punya uang, mau beli properti di seluruh dunia, terutama di Asia kalau kita berbicara, ya Malaysia, Singapura, Hong Kong ya, kita punya uang bisa beli properti. Kenapa orang punya uang dari luar gak bisa beli properti di Indonesia? Cuma harapan kita, jangan mereka bisa beli tanah, landed, jangan. Yang boleh mereka beli adalah high-rise building. High-rise building gak apa-apa, yang kita jual cuma angin aja kok. Berarti di atas kan, tidak di tanah kan. Sebenarnya itu mestinya sudah dibuka kerannya. Cuma undang-undangnya harus dirubah dulu, undang-undang. Tentu ya dari DPR harus dukung lah ya. Jadi saya percaya ke depannya, ya kita harapkan asing bisa beli properti di Indonesia. Karena itu dampaknya positif dan dampaknya akan multiplier effect gitu ya. Sangat besar bagi perekonomian Indonesia, terutama sektor real akan hidup semua. Nah ini memang sudah waktu harapan daripada semua developer, saya percaya juga termasuk pemerintah juga. Itu harapannya saya percaya juga sama. Ekonomi di Indonesia itu bertumbuh, ya bertumbuh dengan pesat. Kalau banyak orang asing di Indonesia, pasti mereka beli properti di Indonesia, mereka tinggal di Indonesia. Otomatis konsumsi mereka juga menghabiskan uangnya di Indonesia. Jadi bagus semua, tidak ada, kalau menurut saya negatif efeknya tidak ada. Yang ada adalah positif efeknya. Jadi tidak ada masalah kalau menurut saya. Itu mestinya sudah waktunya kita buka hati, buka pikiran, dan buka mata lah untuk menerima kenyataan yang memang harus kita lakukan, jangan hanya pakai. Kalau pakai orang tidak suka ya. Ya kalau bisa kita berkembar mereka hak milik strata title lah. Itu adalah hak satuan rumah susun, hak sarusun ya. Jadi hak milik sarusun. Jadi ini boleh ya. Yang penting high rise building yang mereka boleh beli. Kalau tanah di Indonesia masih ada yang harga 5.000 per square meter itu bahaya itu. Jadi kalau asing bisa beli tanah di Indonesia, pulau-pulau kita bisa habis dibelinya. Nah, itu tidak boleh. Itu tidak saya tidak setuju itu. Yang saya setuju adalah mereka boleh beli high rise building. Kalau menurut Bapak, apa yang sebenarnya menghalangi pemerintah untuk merealisasikan pembukaan keran kepemilikan asing ini? Sebenarnya pemerintah dari dulu sangat mendukung, cuma undang-undang kita aja. Itu harus ke DPR ya, benar ya. DPR ya, harus disahkan DPR. Nah ini tentu perlu kerjasama demi untuk Indonesia, demi untuk sektor hidup di Indonesia, dan demi juga untuk kalau kita melihat bahwa kita juga sudah masuk saat ini sudah AFTA ya, Asian Free Trade Area. Sebenarnya tidak ada lagi kita bisa mengekang atau menutup-nutup lagi keran itu. Sebenarnya sudah terbuka. Contohnya aja, bank Indonesia semua itu, bank-bank 10 bank besar itu milik asing. Kenapa bisa gitu? Bank-bank Indonesia itu kan, bank-bank swasta nasional itu rata-rata milik asing semua. Kenapa properti gak bisa dimiliki oleh asing? Yang penting tadi definisi yang saya sampaikan bahwa, atau batasan-batasan yang saya sampaikan tadi, kalau bisa yang boleh dibeli adalah high-rise building. Demikian Direktur Marketing Agung Podomoro Land, Matius Yusuf. Saya Wendy Lim.